sebagian disebutkan Rasulullah yang bantah, bagian yang lain sahabat yang lain. Sadaqta. Kemudian ketika dikatakan oleh beliau wa kullu na'imin la mahala tazailu, kadzabta. Karena al-jannah ya la tafna. Ya. Dusta. Surga tidak fana gitu. Tapi ada yang bawanya, yang dimaksud oleh beliau adalah apa? Kenikmatan dunia. Al-lughatu ala harfun yuftatahu bihal kalamu litanmihil mukhatab. Wa kullu ismin mawdu'in li jami'il ajza'i idha udifat ila an-nakirah iktadat umumal afrad wa idha udifat ila al-ma'rifah iktadat umumal ajza' wal batilu huwa az-za'ilul fa'itu min batli syai' butlan wa butulan wa butlanan idha dhahaba diya'an wa na'imu ma an'ama Allahu bihi 'alaika wa kadhalika an-ni'mah wa qawluhu la mahalata bifatil mim ay la budda aw la hilata ay rabu ala harfu istithahin kullu mubtara'un shay'in mudafun ilayh ma masdariyatun durfiyatun tasbukul fi'la ba'daha masdaron khalafilun madin ma'nahu al-istithna wa fa'iluhu musatirun fihi wujuban takdiruhu wa a'idun ala al-ba'd wa batilu khabarul mubtada'i wal masdarul munsabik min ma wa ma ba'daha mansubun ala durfiyah ay kullu shay'in batilun muddata huluwihi aw waqta huluwihi anillahi ta'ala wa kullu mubtara'un na'imin mudafun ilayh la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara mahalata ismuha mabniun ma'aha ala al-fathi wa khabaru la mahdufun waqta wa taqdiru la mahalata lana zailun khabaru kullu shay'in wal ma'na anna kullu shay'in ghayrullahi ta'ala zailu wa fanin la yadumu wal ma'na anna kullu shay'in wal ma'na anna kullu shay'in ghayrullahi ta'ala zailu وفان لا يدوم وكل نعيم أي من نعيم الدنيا لأنه بصدد الذنب الدنيا وبيان سرعة زوالها أو أعم من ذلك لأن لبيدا قال ذلك قبل إسلامه فيمكن أن يكون اعتقاده في ذلك الوقت أن الجنة لا وجود لها وحينئذ فيكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة أي قطعة من الكلام qalaha syairu kalimatul labid ala kullu syai'in ila akhirih sadril bait fa innal ajza wa huwa qawluhu wa kullu na'imin la mahalata zailu la yumkinu tasdiquhu fihi min haythu annahu syamilun li na'imil jannah min haythu innahu syamilun li na'imil jannah wa huwa la yazulu walidha ja'a anna siddiqo radiyallahu an kadabahu fihi wa qala anna na'imal akhirah la yazulu bal ja'a bidhalika marfu'an ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qala ibnu hajar asqalani al muradu bil butlan fil bait al fana'u lal fasadu wa kullu shay'in siwa Allahi ta'ala ja'izun alaihi al fana'u li dhatihi hatta al jannati wan nar wa innama yabqayani bi iqa'illahi ta'ala lahumā wa khuliqa ad-dawamu li ahlihima wal haqqu 'ala al haqiqati man la yajuzu alaihi zawalu li dhatihi wa shahidu fi khala haythu yansibu ma ba'dahu ala annahu fa'ilun wal fa'ilu mustatirun wal ismul mansubul maf'ulu bih tatimmatun